Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Kemudian ikhwan wa akhwati la rahimakumullah, kita lanjutkan sekarang dengan riyadhus salihin beserta syarahnya Tafsiratun Nadhirin. Yang ditulis oleh Syekh Salim bin Eid Al-Hilali hafizahullah ta'ala. Kita sekarang masuk pada bab yang nomor ke-88, bab istihbabi tayyibil kalam wa talaqatil wajah indal liqa. Bab dianjurkan supaya kita berbicara yang baik dan berwajah berseri-seri ketika berjumpa dengan manusia atau dengan saudara-saudara kita. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى قال الله تعالى واخفض جناحك للمؤمنين. Berkata Imam Nawawi, semoga Allah merahmatinya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hijr ayat nomor 88, واخفض جناحك للمؤمنين, dan rendahkanlah sayapmu kepada orang-orang yang beriman. Jadi maksudnya di sini kita disuruh tawaduk kepada sesama orang beriman. Tawaduk ya, rendah hati. Rendah hati, bukan rendah diri. Rendah hati. Karena tawaduk itu bukan dilihat dari luarnya, tapi dilihat dari dalamnya. Rendah hati, hatinya rendah, tidak sombong. Kemudian juga di sini dibawakan oleh Imam Nawawi surat Ali Imran ayat nomor 159 tentang akhlak mulia Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sehingga menjadikan dakwah beliau berhasil. Wa qala ta'ala walau kunta fadhdan ghalizal qalbi lam faddu min hawlik. Wahai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau sekiranya kamu kasar dan keras hati, tentulah mereka akan lari dari sekitarmu. Jadi ini diantara akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat sebelumnya berbunyi fa bima rahmatin minan nasi lintalahum. Wahai Rasulullah, termasuk rahmat Allah kepadamu, kamu lemah lembut kepada mereka. Kalau kamu kasar, kamu keras hati, mereka akan lari semuanya. Ini diantara akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan wa akhwati la rahimakumullah. Ayat-ayat seperti ini perlu digabung juga dengan ayat-ayat yang lain. Lemah lembut pada tempatnya itu terpuji. Keras pada tempatnya juga terpuji. Masing-masing ada tempatnya. Jangan nanti ayat ini dibawa Rasulullah kan lemah lembut. Lah iya, Rasulullah juga keras pada tempatnya. Iya kan? Asyiddaru 'alal kufar ruhamau bainahum, keras kepada orang kafir dan lemah lembut kepada sesama orang-orang beriman. Jadi semuanya pada tempatnya. Keras pada tempatnya bagus, lemah lembut pada tempatnya bagus. Kalau terbalik itu yang enggak bagus. Dan semuanya telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang yang bodoh, orang jahil, Rasulullah lemah lembut dinasihati sehingga mereka sadar, mau belajar, memuji Rasulullah. Dan nanti juga ada contohnya ya, betapa Rasulullah sangat baik kepada orang-orang yang bodoh. Tapi Rasulullah juga keras kepada orang-orang yang tidak semestinya melakukan kesalahan seperti mereka itu. Keras, kasar. Terutama pengingkaran-pengingkaran yang berkaitan dengan masalah akidah, masalah tauhid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keras. Kemudian An 'Ati ibn Hatim radhiyallahu taala anhu annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ittaqun nar walau bisyikki tamrah faman lam yajid fa bikalimatin thayyibah. Muttafaqun alaih. Dari Adi bin Hatim, semoga Allah meridainya, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ittaqun nar walau bisyikki tamrah, takutlah kamu kepada neraka walaupun dengan separuh butir kurma. Faman lam yajid, barang siapa yang tidak mendapatkan, fa bi kalimatin thayyibah, maka dengan ucapan yang baik. Jadi di sini maksudnya sedekah ya, sedekah bisa menyelamatkan kita dari api neraka. Walaupun orang yang tidak punya apa-apa, dia hanya punya satu butir kurma dibagi dua, yang separuh dimakan, yang separuh disedekahkan, bisa menyelamatkan dari api neraka. Kalau enggak punya juga, satu butir kurma juga enggak punya, separuh butir kurma enggak punya, maka caranya adalah dengan kalimat kalimat thayyibah. Kalimat-kalimat yang baik, ucapan yang baik, omongan yang baik, itu adalah sedekah, bisa menyelamatkan dari api neraka. Jadi di sini maksudnya ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, sedekah tidak nunggu kaya dulu. Kalau zakat memang ada nisabnya ya, batas minimal 85 gram emas. Kalau sedekah tidak ada batas minimal, siapapun bisa sedekah. Sampai di sini dikatakan orang enggak punya apa-apa, dia hanya punya satu butir kurma. Yang separuh dimakan, yang separuh disedekahkan, bisa. Jadi kata Rasulullah, ittaqun nar walau bisyikki tamrah, takutlah kepada neraka walaupun dengan separuh butir kurma. Tapi hadis ini jangan dipahami zahirnya ya. Saya mau mengamalkan hadis ini, kurma saya bagi dua, yang separuh saya sedekahkan. Oh, itu salah paham ya. Itu zahiriyah, terlalu zahiriyah itu ya. Sangat zahiriyah. Karena di sini ada kata-kata faman lam yajid, barang siapa enggak punya, maka dengan kata-kata yang baik. Artinya kalau orang kaya jangan separuh butir kurma, ya satu kintal kurmanya ya. Satu kintal kurma. Ikhwan wa akhwati la rahimakumullah, ucapan yang baik bisa menyebabkan kita masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ini semua pernah dibahas ya pada bab yang lalu, bab tentang banyaknya jalan-jalan kebaikan. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala, dari sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridainya, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, wal kalimatu thayyibatu shadaqatun, muttafaqun alaih. Dan ucapan yang baik itu adalah sedekah, muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. Jadi ngomong yang baik itu adalah sedekah. Kita diajarkan untuk berbuat ihsan, ihsan, berbuat baik kepada segala sesuatu. Inna allaha katabal ihsan ala kulli syai'. Allah mewajibkan supaya kita ihsan dalam segala sesuatu. Semuanya disuruh baik. Ada ihsan kepada Allah, ada ihsan kepada manusia. Yang mana wallahu yuhibbul muhsinin, Allah mencintai orang-orang yang muhsinin, yang berbuat baik. Kalau berbuat baik kepada Allah, telah dijelaskan dalam hadis Malaikat Jibril ya, al-ihsanu antakbudallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu lihat Allah. Kalau kamu enggak lihat Allah, maka yakinlah Allah lihat kamu. Itu ihsan kepada Allah. Artinya kita ibadah secara khusyuk dan selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ihsan kepada manusia, berbuat baik kepada manusia, dijelaskan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, kata beliau ihsan kepada manusia itu badlun nada wa qaful adza wa talaqatul wajhi. Badlun nada, berkorban untuk membantu orang lain. Berkorban untuk membantu orang lain. Waqaful adza, menahan diri untuk tidak mengganggu orang lain. Wa talaqatul wajh, dan berwajah berseri-seri. Jadi kalau bisa bantu orang, bantu orang semampunya. Kemudian juga jangan ganggu orang, tahan diri. Kemudian kalau ketemu orang wajahnya berseri-seri, itulah ihsan. Termasuk al-kalimatu thayyibah. Yang jadi masalah sekarang ada orang-orang yang sudah tidak membantu orang, wajahnya juga tidak berseri-seri, pasang muka, di samping itu dia ganggu orang. Maka benar-benar kebalikan ihsan. ini bukan ihsan, tapi ini adalah al-musik, orang yang berbuat buruk. Kemudian berikutnya, wa'an Abi Dzarrin radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala, dari sahabat Abu Dzar, semoga Allah meridainya, beliau mengatakan, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, telah bersabda kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la tahqiranna min al-ma'ruf syai'a walau an talqaha khaqa biwajhin taliqa, janganlah kamu meremehkan kebaikan sedikit pun walaupun kamu berjumpa dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Rawahu Muslim. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi maksudnya di sini, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, pokoknya kebaikan jangan pernah kita remehkan. Kebaikan walaupun tampak sekecil apapun, jangan sekali-kali kita meremehkan. Seperti apa? Ketika ketemu saudara kita sesama muslim, wajahnya berseri-seri yang enak dipandang, iya kan? Antum kalau ketemu teman antum wajahnya berseri-seri, senang enggak? Senang ya? Tapi kalau ketemu teman wajahnya cemberut, senang enggak antum? Dicemberuti, cemberut terus. Akhirnya kita jadi bertanya-tanya, saya ini salah apa dicemberuti? Iya. Akhirnya kita husnudzon aja, mungkin sakit gigi dia. Husnudzon aja. Mungkin lagi sakit gigi. Mungkin ada problem. Jadi wajah berseri-seri, jangan diremehkan kebaikan walaupun sedikit. Baik sedikit, baik sedikit, baik sedikit, baik sedikit. Sedikit tapi banyak, jadinya apa? Jadinya ya banyak. Seperti kerikil ya, kerikil, kerikil, kerikil, kalau banyak jadi apa? Jadi kerukul ya. Kerikil jadi kerukul. Seperti gunung itu artinya kan kerikil, karena banyak jadi gunung. Demikian pula kebaikan, kita kumpulkan sedikit demi sedikit jadi banyak. Jangan kita pernah meremehkan kebaikan sedikit pun, ya kan? Mulai dari sekarang, mulai dari diri sendiri, dan mulai dari yang terkecil. Kemudian selanjutnya, ikhwan wa akhwati la rahimakumullah, kita masuk bab yang berikutnya, bab yang nomor ke-89. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu taala, bab istihbabi bayanil kalam wa idahihi lil mukhatab wa taqririhi li yufham idza lam yufham illa bidzalik. Bab anjuran untuk menjelaskan pembicaraan kepada orang yang diajak bicara dan mengulanginya supaya dipahami apabila tidak dipahami kecuali dengan cara itu. Ini bab yang sangat indah ya. Jadi kalau anda ingin tahu fikihnya Riyadhus Shalihin, ya dari judul babnya itu fikihnya. Imam Nawawi hanya menyebutkan ayat Allah, sabda Rasulullah, tidak menyebutkan fikih. Fikihnya itu ada di judul babnya. Adapun di syarah-syarahnya disebutkan fikihnya panjang lebar. Jadi di sini kita dianjurkan kalau ngomong itu yang jelas, jelas gamblang. Ini penting ya ikhwan. Saya paling tidak senang kalau ada orang ngomong itu muter-muter. Muter-muter ke sana. Maksudnya andainya apa? Ya jelas saja. Saya kalau ketemu orang kayak gitu enggak paham. Dia ngomong panjang lebar, "Pak, maaf, Pak. Bapak dari tadi ngomong saya enggak paham." Terus-terang aja maksudnya apa? Paling enak kan gitu kan. Daripada ngomong muter-muter ya pakai bahasa isyarat, pakai ini, terus-terang aja. Apa adanya. Segala sesuatu itu paling enak jelas. Apalagi kalau antum punya rencana besar, ya, yayasan atau apa segala-galanya, itu paling enak jelas di permulaan. Permulaannya harus jelas. Lebih baik tidak enak di depan daripada tidak enak di belakang. Jangan sampai depannya pura-pura saja, ini itu seakan-akan bagus-bagusan, enak-enak, manis-manisan, ternyata belakangnya enggak enak. Paling enak dari depan, jelas-jelasan aja. Jadi kalau ngomong yang jelas, yang gamblang, sehingga orang tidak salah paham. Maksudnya apa? Jangan muter-muter. Jangan basa-basi. Ya. Kemudian di samping itu, kalau perlu diulangi lagi ngomongnya. Kalau enggak jelas, enggak jelas, enggak paham, diulangi lagi sampai dia paham. Dan ini juga dilakukan dan dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa an Anas radhiyallahu ta'ala anhu أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا تكلم في كلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه. Dari sahabat Anas, semoga Allah meridainya, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila beliau berbicara dengan suatu pembicaraan, beliau mengulangnya sampai 3 kali sehingga dipahami. Jadi Rasulullah kalau ngomong diulang 3 kali ya, supaya orang itu benar-benar paham. Wa idza ata ala qaumin fasallama alaihim sallama alaihim thalathan. Apabila Rasulullah sedang mendatangi suatu kaum lalu memberikan salam kepada mereka, beliau memberikan salam 3 kali. Rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ya, biasanya ada ya para mubaligh kalau salam 3 kali, itu mungkin mereka nyontoh hadis ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab cuma 1/4. Ya. Assalamualaikum lagi yang jawab separuh. Assalamualaikum lagi yang jawab baru semuanya. Jadi mereka mengamalkan hadis ini, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara kandungan atau fikih hadis ini, tikrarus salam. Dianjurkan tikrarus salam wal kalam. Dianjurkan kita mengulangi salam dan pembicaraan. Inda khasyati adamis sima. Apabila dikhawatirkan tidak didengar. Awil faham atau tidak dipahami. Amrun mashub, amrun mustahab, ini adalah perkara yang dianjurkan. Jadi dianjurkan ya mengulangi salam dan pembicaraan kalau kita khawatir yang kita beri salam itu enggak dengar atau yang kita ajak bicara enggak paham, supaya paham. Diulang-ulang. Tapi kadang kalau kita ulang itu orang-orang bilang, waduh terlalu jelas ini, jangan diulang lagi. Bagaimana kalau terlalu jelas? Ya tidak apa-apa, lebih baik terlalu jelas daripada tidak jelas. Kemudian, at-tikraru thalatha marrat ghayat ma yaqa'u fihi al-bayan. Pengulangan selama 3 kali. Adalah puncak dalam penjelasan. Jadi ngulang cukup 3 kali sudah. Kalau sudah 3 kali diulang enggak paham, ya sudah assalamualaikum ya. Assalamualaikum. Enggak nyambung berarti sudah. Jadi ulang-ulang 3 kali enggak paham ya percuma kalau sudah dilayani, berarti enggak nyambung. Paling repot kita bicara dengan orang yang enggak nyambung, berat mereka itu, berat. Kalau kita ketemu orang yang enggak nyambung, seakan-akan bumi ini goncang ya. Diajak bicara sudah jelas gamblang tetap enggak paham juga. Assalamualaikum aja sudah. Kemudian di antara kandungan hadis ini, bayanu uslubil khitab wal kalam fit ta'limi wal ba'd, penjelasan tentang cara berbicara dalam pengajaran dan memberikan nasihat. Jadi kalau orang mengajar atau memberi nasihat, maka inilah caranya, cara yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kalau perlu pengajarannya diulang 3 kali, kalau perlu juga salamnya diulang sampai 3 kali. Kemudian berikutnya, wa an Aisyata radhiyallahu taala anha annaha qalat. Dari Ibunda Aisyah, semoga Allah meridainya, beliau berkata, kana kalamu Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kalaman faslan yafhamuhu kullu man yasma'uhu. Bahwasanya pembicaraan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pembicaraan yang sangat jelas, semua yang mendengarnya pasti memahaminya. Rawahu Muslim, rawahu Abu Dawud, diriwayatkan oleh Abu Dawud dan yang lain-lainnya dengan sanad yang hasan. Jadi Rasulullah kalau ngomong itu sangat jelas gamblang, semua yang dengar faham. Bahkan ada juga riwayat lain di Syama'il Muhammadiyah At-Tirmidzi, semua yang mendengarnya hafal. Subhanallah ya. Sangat jelasnya kalau beliau ngomong, yang dengar itu bukan hanya paham tapi hafal. Sangat jelasnya ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara kandungan hadis ini, wujubu wuduhil kalam, wajib menjelaskan pembicaraan, wa adamil ghamudhi fi, dan tidak ada yang samar-samar di dalamnya. Jadi yang jelas, yang gamblang. Saya paling senang kalau orang ngomong itu apa adanya, langsung. Dan paling tidak senang kalau ada orang ngomong muter-muter ke sana kemari. Udah, to the point aja, jalan tol aja. Kemudian di antara kandungan hadis ini pula, isma'u wa isalus saut qadril istita'ah. Hendaklah kita memperdengarkan dan menyampaikan suara semampu kita. Jadi supaya orang dengar dan faham ya. Tapi sekarang ini alhamdulillah sudah ada pengeras suara. Tidak perlu teriak-teriak ya. Zaman Nabi dulu enggak ada pengeras suara. Coba antum renungkan ketika Hajjatul Wada, haji perpisahan. Ketika Rasulullah ceramah di hadapan sahabat, waktu jumlah sahabat berapa yang hadir? 100.000 lebih tanpa pengeras suara. 100.000 kira-kira berapa kilo itu orangnya jaraknya? Rasulullah tanpa pengeras suara, yang depan sama yang belakang semuanya dengar dan mendengarnya sama. Antara yang depan dengan yang belakang. Inilah mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalau kita sekarang 1000 orang aja enggak pakai pengeras suara, wah. Besok libur ngajinya ya. Ini Rasulullah ceramah panjang lebar di apa namanya? Pada sepulang dari Hajjatul Wada. Memberi nasihat tausiah yang luar biasa, dan tiap-tiap selesai memberikan satu nasihat, beliau mengatakan ala hal balaghtu Allahumma syahad. Bukankah aku telah menyampaikan, wahai Allah, saksikan aku telah menyampaikan. Itulah di antara mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian di antara kandungan hadis ini pula, yang bagi ala da'i an yakuna rahiman bil mad'uin fi isalil haqqi lahum. Hendaklah para da'i sayang kepada mad'u, kepada mad'u, kepada audiens yang didakwai, untuk menyampaikan kebenaran kepada mereka. Ya ikhwan wa akhwatillah rahimakumullah, kita ini perlu menanamkan dalam diri kita itu ar-raghbah fi hidayatin nas, punya keinginan kuat untuk memberi hidayah kepada manusia. Ini yang perlu kita patri dalam diri kita. Jadi benar-benar kita ingin menyampaikan hidayah kepada manusia. Itu keinginan kita ya itu. Karena banyak orang yang masih berada di luar hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tugas kita ini ya itu, menyampaikan supaya mereka mau ke jalan hidayah. Jadi bukan kita menghukumi orang, bukan menyumpahi orang, bukan menvonis orang, dan tinggalkan itu. Karena kalau cara-cara gitu yang kita pakai, orang semua akan lari. Masih banyak orang yang di luar hidayah. Jadi kita perlu punya keinginan kuat supaya manusia dapat hidayah. Tugas kita adalah menyampaikan. Wa ma 'ala ar-rasuli illal balagh. Tugasnya para nabi itu adalah menyampaikan. Ya kan? Fadzakir innama anta mudzakir lasta 'alaihim bi musaytir. Kita enggak bisa maksa orang. Kita sampaikan aja. Sehingga nanti kalau Allah tanya kepada kita, kamu belum menyampaikan, maka kita bilang ma'dziratan ila rabbikum. Wahai Allah, saya punya alasan di depanmu ya Allah, saya telah menyampaikan. Telah menyampaikan. Jadi perlu kita menempuh berbagai macam sarana-sarana untuk menyampaikan kebenaran dengan cara yang terbaik, dengan cara yang terbaik. Seorang dai dikatakan sukses kalau dia sudah menempuh segala macam cara, segala macam sarana dengan cara yang terbaik. Dia dikatakan sukses. Jadi sukses bukan dilihat dari banyaknya pengikut, bukan dari luasnya bangunan yang dimiliki, mewahnya pondok pesantren, bukan. Sukses adalah dari usaha, di usaha maksimal, maka dia dikatakan sukses, walaupun dia tidak mendapatkan pengikut satupun. Karena nanti hari kiamat, masing-masing nabi datang dengan umatnya ya. Ada nabi datang, wa ma'ahur rohat awir ruhet. Nabi datang umatnya kurang dari 10. wan nabiyya wa ma'ahu ar-rajul wa ar-rajulan. Ada nabi yang datang umatnya cuma satu atau dua orang. Wan nabiyya wa laysa ma'ahu ahad. Ada lagi nabi yang datang enggak punya umat, sendirian dia datang. Apakah dia gagal? Oh tidak, dia ada usaha, ada usaha. Hidayah taufik hanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang dai dikatakan sukses kalau dia sudah berusaha maksimal, segala macam sarana, segala macam cara ditempuh dengan cara-cara yang terbaik, dan hasilnya adalah diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala menyampaikan. Kemudian selanjutnya, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, kita masuk satu bab lagi yang isinya cuma satu hadis. Setelah itu kita lanjutkan dengan Hisnul Muslim. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, bab isra'il jalis li hadithi jalisihi alladhi laysa biharam wa istinsatil 'alimi wal wa'idi hadir majlisihi. Bab seseorang mendengarkan pembicaraan teman duduknya dengan pembicaraan yang bukan diharamkan, serta ulama dan pemberi nasihat menyuruh yang hadir di majelisnya untuk diam. Ini akhlak Islam ya. Kalau ada orang bicara, kita mendengarkan. Selama bicaranya bukan bicara yang haram. Ya kan? Kalau orang bicara, dengarkan. Dia selesai baru kita bicara. Ini akhlak Islam. Jangan nanti orang bicara belum selesai kita potong. Bicara belum selesai kita enggak. Bicara dulu, tuntaskan, baru nanti kita bicara gantian. Kemudian di majelis-majelis ilmu, para ulama atau pemberi nasihat menyuruh yang hadir supaya diam. Jadi wajar ya, kalau ada yang ramai dinasehati, tolong diam, tolong diam. Karena kalau suasananya ramai, pengajiannya nanti tidak jelas dan tidak konsentrasi. Di sini ada satu hadis. Wa an Jarir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala. Dari sahabat Jarir bin Abdullah, semoga Allah meridainya, beliau berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama fi hajjatil wada'. Telah bersabda kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu hajjatul wada', haji perpisahan. Itu pada tahun ke-10 Hijriah. Yang kemudian 80 hari setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia di sebuah tempat yang dikenal dengan Ghadir Khum. Ya, hajatul wada di sebuah tempat, apa namanya, ceramahnya di sebuah tempat yang bernama Ghadir Khum. Ghadir tempat air, Khum nama orang. Tempat air miliknya Pak Khum. Ya, Khum itu nama orang. Yang di sana beliau di antaranya memberikan wasiat supaya kita bersikap loyal kepada sahabat Ali bin Abi Thalib. Namun ini bukan berarti beliau adalah khalifah sepeninggal Rasulullah. Artinya kita harus cinta kepada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi khalifah setelah beliau tetap Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Berdasarkan dalil-dalil yang sangat banyak yang disalahgunakan oleh kelompok tertentu yang kemudian mereka membuat ajaran-ajaran dan agama baru. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istansitin nas, wahai Jarir, manusia kamu suruh supaya diam. Wahai Jarir, tolong orang-orang jangan boleh ramai. Karena beliau akan menyampaikan wasiat ya. Bayangkan ini ya, 100 ribu orang lebih. Nah, bagaimana Jarir menyampaikannya ini? Diam ya, diam ya. Bisa. Mungkin saling menyampaikan semuanya. Diam, diam. Rasulullah mau memberikan wasiat, nasihat, tausiah. Tumma qala, kemudian Rasulullah menyampaikan tausiahnya yang panjang lebar di antara isinya. La tarji'u ba'di kuffara yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Janganlah kalian nanti sepeninggalku menjadi kafir, sebagian kamu berperang dengan sebagian yang lainnya. Muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. Jadi Rasulullah melarang sesama muslim saling berperang, karena itu adalah kufur, bisa menyebabkan kekufuran atau perbuatan orang-orang kafir. Jadi memang ini sudah diketahui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau diberitahu Allah sepeninggal beliau bahkan terjadi kekacauan di antara umatnya. Terpecah menjadi berapa umat ini? Terpecah menjadi 73 golongan. Salatun wa sab'una firqa kulluha finnar illa wahidah, semuanya masuk neraka kecuali satu yang masuk syurga, yaitu al-jama'ah, wa fi riwayah ma'an 'alaihi wa ashabi, orang yang mengikuti ajaranku dan ajaran sahabatku, yang istiqamah di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di antara kandungan hadis ini, jawazu talabil 'alim minan nas al-istima' lahu. Boleh seorang ulama meminta kepada manusia untuk mendengarkannya. Tolong dengarkan saya. Boleh, tidak masalah. Wa tawkil man yubalighuhum dalik, dan mengangkat wakil untuk menyampaikan hal itu. Jadi kalau zaman Nabi itu ada wakilnya ya, menyampaikan, mungkin enggak dengar. Kemudian di antara kandungan hadis ini pula, al-insatu lil ulama ila lazimun lil muta'allimin. Diam di hadapan ulama adalah merupakan sifat lazim bagi orang yang belajar. Jadi kalau di depan ulama ada akhlaknya, ikhwan wa akhwatil rahimakumullah, akhlak ini luar biasa. Para ulama dari dulu sampai sekarang selalu nulis kitab tentang akhlaknya thalibul ilmi, tentang adabnya thalibul ilmi, bagaimana adab kepada ulama. Penuntut ilmu kalau tidak beradab, ilmunya tidak akan berfaedah. Dan ini banyak contohnya. Ada orang-orang yang pintar-pintar tapi enggak ada akhlaknya kepada gurunya, maka ilmunya tidak ada manfaatnya, tambah jelek, tambah jauh dari Allah. Ada murid-murid yang mungkin mereka ilmunya enggak seberapa, kecerdasannya kurang, tapi akhlaknya kepada guru luar biasa. Ilmunya benar-benar barokah dan bermanfaat. Dia jadi orang yang baik, jadi orang yang soleh. Jadi akhlak kepada ulama dari dulu sudah banyak kita kaji masalah-masalah ini. Di antara kitab yang sekarang yang banyak dibahas itu kitab Hilyah Thalibul Ilmi, yang ditulis oleh Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid hafizahullah ta'ala, dan juga telah disyarah oleh para ulama, di antaranya Syekhuna Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Itu tentang akhlaknya thalibul ilmi, perhiasannya thalibul ilmi. Kemudian hadis ini juga bisa kita ambil kesimpulan daripadanya, tingkatan-tingkatan dalam ilmu. Yubayyinul haditha anna awwalal ilmi al-istima. Hadis ini menjelaskan bahwa ilmu yang pertama kali adalah mendengarkan. Jadi urut-urutnya ilmu ya, yang pertama itu al-istima, mendengarkan. Thummal insot, yang kedua insot, diam. Thummal hifid, yang ketiga menghafal. Thummal amal, yang keempat mengamalkan. Thummal nasyr, yang terakhir menyebarkan. Iya. Jadi mendengarkan dengan serius dan diam, kemudian dihafal. Menghafal ilmu ini penting ya ikhwan. Menghafal ilmu ini penting. Kalau di negara Arab sana itu hafalan itu sudah wajar ya, semuanya dihafal, matan-matan dihafal. Matan-matan dihafal, Quran juga dihafal, hadis dihafal. Terus terang kalau di Indonesia ini senengannya kalau disuruh ngapalkan, tolong hafalkan ini. Ustaz, yang penting kan paham Ustaz ya. Yang penting paham. Akhirnya enggak paham, enggak hafal, hilang semuanya. Ya, hafal ini penting. Bagaimana kita akan bisa jaga ilmu kalau enggak hafal? Hafal ini perlu. Ya. Hafal Quran dihafal 30 juz kalau mampu. Kalau enggak mampu semampunya, minimal juz amma. Kemudian juga hadis dihafal, minimal hadis arba'in nawawi harus hafal. Dan seterusnya. Kemudian diamalkan, kemudian disebarkan. Kalau mau ditambahi lagi, sabar. Ya. Sabar ketika mencari ilmu, sabar ketika mengamalkan ilmu, dan sabar ketika mendakwahkan ilmu. Kemudian di antara kandungan hadis ini pula, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang umatnya. Melarang umatnya kembali seperti orang-orang jahiliyah. Yang suka menumpahkan darah orang lain. Menumpahkan darah sebagiannya dan sebagian yang lain.